Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Ijati, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah menurunkan kitabnya pada kita sebagai pedoman untuk hamba-hambanya. Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kualitas puasa kita di tahun ini menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ineke Kusyarawati dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Al-Maidah, yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas ayat 48 sampai 50. Mengenai penjelasan ayat-ayat ini tentunya akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya setiap hari nanya sama Bapak, sehat Pak? Ya, memang yang paling penting kan itu sehat. Siapa yang sehat dia bisa melakukan banyak. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan gak bosan ya Pak ya. Juga di tengah-tengah kita Pak sudah hadir Majelis Taklim Pokja Bekasi Jaya Indah, dan juga Majelis Taklim Al-Quraniyah RSUP Persahabatan. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Kok lemas Bu? Tadi sahur kan Bu? Terima kasih atas kehadirannya di sini Bu. Nanti kalau Ibu ada sesi tanya jawab, tapi nanti ya Bu ya, saya akan beri kesempatan. Pak, kita akan melanjutkan ayat yang kemarin. Insya Allah kita akan membahas ayat 48. Ayat 48, Pak. Baik. Silakan Pak, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Episode-episode yang lalu, ayat-ayat yang lalu berbicara tentang kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian berbicara tentang kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ayat kita yang akan kita bahas ini berbicara tentang Al-Qur'an. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad suatu kitab dengan hak. Kami telah menurunkan. Saya sering berkata, kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, maka itu antara lain mengisyaratkan bahwa ada yang terlibat dengan Tuhan. Nah, ketika Allah berkata kami turunkan Alkitab Al-Quran, itu berarti Allah yang menyusun redaksi Al-Quran itu, lalu memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikannya, membawanya turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dikatakan kami telah menurunkan Alkitab bil haq, dengan hak. Kata dengan hak ini mempunyai banyak aspek. Benar, dengan hak, dengan benar, dengan mantap. Tidak disentuh kekeliruan sedikit pun. Kita lihat, cara turunnya hak. Yang diturunkan kepadanya, yaitu Nabi Muhammad, hak. Yang menurunkannya Allah, hak. Yang membawanya turun, Malaikat Jibril, hak. Redaksinya, hak. Kandungannya, hak. Demikian seterusnya. Ini kitab yang segala aspeknya adalah hak, mantap. Kata hak itu juga berarti mantap, tidak berubah. Sehingga kitab ini dipelihara oleh Allah, tidak akan terjadi perubahan atasnya. Lanjutannya mengatakan, musaddiqan lima baina yadaihi minal kitab. Kitab Al-Quran ini membenarkan kandungan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran. Allah menurunkan Taurat, Injil, Zabur, Allah ada memberikan kepada Nabi Ibrahim Shohof, kandungan dari kitab-kitab yang lalu itu dibenarkan oleh Al-Qur'an. Selama itu benar-benar kandungan kitab yang lalu. Nanti kita akan lihat apa makna membenarkannya. Kita baca dulu lanjutannya. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Minal kitab. Kitab itu tunggal. Kalau kita mau berkata banyak kitab, itu dalam bahasa Al-Qur'an dinamai kutub. Kitab tunggal, kutub. Sekarang yang kita sebut tadi, banyak kitab atau satu kitab aja? Al-Qur'an membenarkan banyak kitab atau satu kitab? Satu. Banyak dong, ada banyak. Taurat, ada kutub. Injil, ada Zabur. Iya. Mestinya dia katakan kutub. Kutub ya. Tapi di sini dia katakan kitab. Kenapa? Untuk mengisyaratkan bahwa prinsip-prinsip yang ada dalam kitab-kitab yang lalu itu sama semuanya. Untuk mengisyaratkan bahwa sumbernya itu cuma satu, sama semuanya, yaitu dari Allah. Jadi kalau ada persamaan, persamaannya itu karena yang memberitahu sama. Saya bisa beritahu Mbak Yuneke ini begini, saya beritahu ya lagi yang lain begini, saya beritahu lagi yang lain begini, ya kan? Apakah itu berarti yang lain yang beritahu itu menerima dari dia? Belum tentu. Sumbernya sama. Itu sebab dia katakan satu kitab untuk mengisyaratkan semua kitab itu bersumber dari sumber yang sama. Baru dia katakan wa muhaiminan. Muhaimin itu mempunyai banyak arti. Bisa berarti menyaksikan. Dia menyaksikan kitab-kitab itu. Nah, bisa berarti mengatasi kitab-kitab itu. Apa artinya mengatasi kitab itu? Dalam arti, kalau ada di dalam kitab-kitab itu yang berbeda dengan kitab Al-Qur'an, maka Al-Qur'an mengatasinya. Ini tidak jalan lagi. Saya mau beri contoh. Saya hari ini ke dokter, diberi obat. Obat A dan obat B, makan 3 kali sehari. Seminggu depan saya kesana lagi, dia kasih obat yang lain. Saya bertanya, apakah obat yang minggu lalu salah? Dokter, tidak salah dokter, ya kan? Tetapi obat yang sekarang itu mengatasi yang lalu. Kamu tidak usah pakai lagi itu obat, kamu sudah mulai sembuh. Nah, Al-Quran itu begitu. Dulu ada kitab-kitab suci ini, setelah datangnya dia mengatasi. Sehingga kalau ada yang berbeda di sini, oh itu kamu sudah tidak usah pakai, keadaanmu sudah berbeda. Saya belikan baju anak saya umur 3 tahun. Udah deh, enggak usah kamu pakai lagi itu baju. Kamu sudah besar, ini gantinya. Saya kira itu. Okay. Baik. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali uraian surat Al-Maidah ayat 48 ini setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung dengan kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Yang pada hari ini kita sedang membahas ayat 48 dan insya Allah sampai ayat 50. Silakan Pak dilanjutkan. Insya Allah. Insya Allah. Baik, baru dilanjutkan di sini. Fahkum bainahum bima anzalallah. Karena itu, berilah putusan sesuai apa yang diturunkan Allah kepada kamu, yakni Al-Quran. Dan ada pesan, wala tattabi ahwa'ahum. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Yang kita mau garis bawahi di sini, kalau bukan hawa nafsu bisa diikuti atau tidak? Ada sekarang non-muslim punya pendapat bukan dari hawa nafsunya tapi dari akalnya yang sehat, boleh diikuti atau tidak? Boleh. Kalau dia menemukan obat yang baik, masih mau pakai obat lama atau obat yang baik? Yang baik, karena itu bukan mengikuti hawa nafsu. Yang dilarang mengikuti hawa nafsu. Wa tattabi ahwa ahum. Amma ja'aka minal haq, sehingga kalau kamu mengikuti hawa nafsunya itu kamu teralihkan, kamu tidak mengikuti lagi apa yang hak yang datang dari Tuhanmu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kelompok, setiap umat di antara kamu, wahai umat manusia, kami telah beri jalan dan petunjuk ke jalan itu. Saya jelaskan. Kita lihat dulu, syir'atan. Kalau syari' itu artinya jalan, syir'ah itu artinya jalan menuju sumber air. Ada syari'ah, kita biasa dengar, syari'ah. Syari'ah itu jalan menuju sumber air. Kita ini dalam hidup kita ini, jasmani kita ini, kalau tidak ada air kita mati. Ya. Nah, rohani kita juga perlu air. Ada jalan menuju sumber air itu. Air rohani kita itu agama. Itu diibaratkan dengan jalan. Nah, perlu enggak lampu lalu lintas? Kalau tidak ada tabrakan ya. Nah, ada lampu merah. Apa artinya lampu merah? Stop, tidak boleh jalan. Terus lampu kuning, hati-hati. Di agama ada juga lampu merahnya. Ada juga lampu kuningnya. Ada lampu hijaunya. Silahkan jalan. Itu syir'ah. Minhaja itu keterangan tentang jalan itu. Kau mau kemana? Ah, ini loh jalannya. Lewat sini, lewat sini. Ulama, sebagian ulama berkata syir'ah itu sumber ajaran. Kalau buat umat Islam, syir'ah itu Al-Quran, minhaj itu sunnah Nabi. Al-Quran jelaskan begini, ada sunnah Nabi, ikuti. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, semua diberikan itu. Fastabiqul khairat. Kalau orang lain punya jalannya sendiri, ini punya jalannya sendiri, silahkan berlomba-lomba. Mau kemana kita? Kita mau menuju ke kebajikan. Kalau dalam konteks agama, kita mau menuju ke sorga. Kalau ada orang mau lewat jalan ini, silahkan aja. Dia yang tanggung apa jalannya mengantar dia ke sorga atau ke neraka. Tapi mari kita berlomba-lomba. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, dia bisa jadikan kamu satu umat saja, satu agama saja. Bisa enggak Allah menjadikan kita satu agama? Bisa. Bagaimana caranya? Caranya dia tidak beri kita akal. Dia tidak beri kita pilihan. Tapi sekarang Allah berkata, saya berikan kamu kemampuan memilih dan memilah. Silahkan pilih jalan yang mana yang kamu ikut. Mau masuk Kristen? Silahkan. Mau masuk Yahudi? Silahkan. Mau enggak mau beragama? Silahkan. Mau ikuti Al-Quran? Silahkan. Tapi itu semua jalan, ada jalan ke neraka, ada jalan ke surga. Mari kita tidak usah bicarakan itu, mari kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Apa kebajikan? Mari kita berlomba-lomba membangun negara. Mari kita berlomba-lomba membersihkan jalan. Semuanya kan setuju itu. Itu Allah jadikan kamu bermacam-macam itu untuk menguji kamu siapa yang memanfaatkan dengan baik apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Nanti akhirnya kamu akan kembali kepada Allah, tidak kepada selainnya. Dia yang akan memberi putusan siapa yang benar, siapa yang salah. Kita kan sekarang ini beda toh. Islam benar atau Kristen yang benar? Masing-masing berkata kita yang benar. Oke deh, kita tidak usah persoalkan itu. Nanti kalau kita kembali kepada Allah, dia yang putuskan. Ini benar, ini salah. Boleh jadi juga dia berkata, oke deh masuk surga aja semuanya. Hak prerogatif Allah. Yeah. Oke. Kita lanjutkan. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Sekali lagi dikatakan di sini, jatuhkanlah putusan di antara mereka sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Karena kalau kamu, dan hati-hatilah jangan sampai mereka itu mengalihkan kamu sehingga tidak melaksanakan apa yang diturunkan Allah kepada kamu. Nah, ini hati-hati. Saya ingin berkata begini. Islam itu suatu sistem yang menyeluruh. Dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya dihubungkan dengan Allah. Saya mau beri contoh. Masuk kamar mandi dihubungkan dengan Allah atau tidak? Masuk kaki kiri ya. Baca doa ya. Baca. Dihubungkan dengan Allah. Ada satu lembar daun yang jatuh dihubungkan dengan Allah. Itu Allah tahu apa. Semua yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Lihat itu rumput menghijau, takdir Allah. Dia kering, takdir Allah. Allah yang melakukan itu. Nah, sekarang ini ada orang-orang yang ingin mengalihkan kita dari sebahagian tuntunan Allah. Udah, enggak usah baca bismillah. Enggak usah baca salawat. Ya kan? Dia tidak ajak Anda untuk berkata, jangan percaya Tuhan. Ya masih suruh Anda biar percaya Tuhan. Silakan sholat. Tetapi yang kecil-kecil, Anda di sini, hati-hatilah. Jangan sampai mengalihkan kamu dari ajaran ini. Jangan sholat, udah gak tren mungkin gitu kali ya. Iya. Ya kan? Gak keren gitu. Ini lebih bahaya kalau begitu. Jangan sampai, na'udzubillah ya Pak ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Al-Ma'idah. Silakan dilanjutkan Pak. Baik, jadi kita tadi sudah berkata ada pesan Allah kepada Nabi, otomatis juga kepada kita atau boleh jadi lebih-lebih kepada kita, jangan sampai terperdaya oleh godaan orang-orang yang tidak mempercayai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia mengalihkan kita dari ajaran agama kita. Saya katakan sekarang ini, dia tidak melarang kita sholat, dia tidak melarang kita percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, tapi dia alihkan kita dari hal-hal yang boleh jadi kelihatannya kecil-kecil, tetapi tanpa terasa itu memutus hubungan kita. Itu agama Islam itu seperti rantai. Sedikit aja dipotong boleh jadi di ujungnya, rantainya semuanya habis. Karena agama ini satu kesatuan yang utuh, kait berkait, stel-selnya itu kait berkait. Kalau diputus di sini, ujungnya, tengahnya, ininya, dia bakal putus semuanya. Itu pesan ini. Fa in tawallau fa'lam annama yuridullah ayyusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Kalau orang-orang itu yang tidak mau mengikuti ajaran-ajaranmu wahai Nabi Muhammad, tidak mau memenuhi panggilan Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah bahwa sebenarnya Allah menghendaki bahwa mereka itu ditimpa siksa Allah menyangkut sebahagian dari dosa mereka. Kita, Allah itu punya sistem. Yang melakukan ini begini, yang melakukan itu begini. Allah mau yang beriman saya kasih sorga, saya kasih ketenangan hidup. Yang melanggar saya jatuhi untuknya siksa, kegelisahan hidup dan neraka. Itu maunya Allah kan begitu. Tinggal kita pilih yang mana yang kita mau. Kalau kemauan kita sesuai dengan kemauan Allah, itu namanya taufik, bersesuaian. Kalau kemauan kita berbeda, itu namanya khuzlan. Istilah baru barangkali, tapi itu khuzlan. Ya. Nah, kalau mereka itu enggan untuk mengikuti tuntunan ini, ketahuilah wahai Nabi Muhammad bahwa Allah menghendaki berdasar sistemnya tadi untuk menimpakan kepada mereka sebahagian dampak buruk dari dosa-dosa mereka. Itu makna ini. Fa in tawallaw fa'lam annallaha fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Memang banyak manusia ini sudah keluar dari koridor ketaatan kepada Allah. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka menghendaki ketentuan berlakunya atau mereka menghendaki untuk mengikuti ketetapan hukum jahiliyah? Apa artinya jahiliyah? Apa artinya jahil? Bodoh. Tidak selalu orang jahil itu bodoh. Kalau di Jakarta jahil, apa artinya jahil? Jahil. Orang yang picik. Orang yang tidak tahu jalan yang benar. Orang yang enggan mengikuti. Orang yang fanatisme, memiliki fanatisme yang buta. Pokoknya maunya saja. Boleh jadi dia pinter. Boleh jadi dia profesor. Tetapi dia picik. Itu apa hukmal jahiliyah, jahil kan itu ya, jahil. Itu jahiliyah begitu, tidak berarti. Itu sebabnya sekarang ada yang dinamai jahiliyah modern, maunya sendiri yang jadi, itu jahiliyah picik. Apa hukmal jahiliyah tiabun, apakah mereka ingin mengikuti ketetapan-ketetapan, tradisi-tradisi, sikap-sikap yang diperankan oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang yang picik, oleh orang-orang yang tidak mengetahui jalan yang benar. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Padahal tidak ada yang lebih baik putusan dan tuntunannya bagi orang daripada Allah, liqaumin yuqinun, bagi orang yang mau yakin. Nah, saya terangkan apa artinya yakin. Apa sih artinya yakin? Percaya. Tidak. Yakin itu lebih tinggi dari percaya. Kalau percaya, masih bisa ada sedikit tanda tanya, ragu. Iya. Percaya si A mau datang. Saya katakan, ya saya percaya. Tapi boleh jadi ada tanda tanya kan? Kalau yakin itu tidak ada tanda tanya lagi. Sudah pasti yakin. Nah, di sini dikatakan siapa yang lebih baik tuntunannya, ketetapan hukumnya daripada Allah bagi orang yang mau yakin. Jadi kalau Anda mau yakin, pelajari tuntunan dengan mempelajarinya sedikit demi sedikit, kepercayaan Anda semakin kuat, pertanyaan dan keraguan semakin tersingkir, sehingga akhirnya Anda yakin. Itu yang dimaksud. Baik. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setiap Samsan berikut ini. Menyaksikan kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Maidah. Tadi Pak Quraish sudah menjelaskan keterangan atau uraian mengenai ayat 48 sampai 50. Sekarang saya akan beri kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan Bu. Langsung Bu. Jika beragama itu adalah pilihan, bagaimana dengan mereka yang salah memilih dalam beragama? Bagaimana dengan mereka yang salah memilih beragama? Yang pertama dulu, Allah tidak menuntut tanggung jawab dari orang-orang yang tidak tahu kalau memang sebab ketidaktahuannya itu wajar. Ya kan? Tidak tahu. Ada orang di pedalaman itu, dia enggak tahu, dia enggak dengar. Itu satu. Yang kedua, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Itu Allah berfirman gitu. Kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus seorang pemberi tahu, rasul. Suruh kami. Yang kedua. Yang salah itu bermacam-macam, Bu. Ada orang yang sudah tahu salah karena dia tidak mau tahu. Ya. ada orang yang salah, dia mau tahu, tetapi dia tidak tahu sehingga salah. Sebenarnya dia mau. Itu beda dong. Ada orang yang dia sudah tahu dia salah, tetapi kesalahannya tidak disengaja, ceroboh. Iya. Jadi yang salah jalan ini bermacam-macam. Allah Maha Adil. Semua diukurnya sesuai dengan keadilan dan anugerahnya. Itu sebabnya ada ulama berkata, orang yang mau memilih agama yang benar, dia sudah berusaha untuk memilihnya. Itu ada tulisan, itu Descartes, orang filosof. Dia berkata, saya menganut agama Kristen, tapi saya tahu di timur katanya ada agama. Kalau seandainya agama itu lebih baik dari apa yang saya pilih agama itu. Ini orang mau cari kebenaran, tapi dia tidak temukan. Jelas orang semacam itu berbeda dengan orang yang sudah tahu, tapi tidak mau tahu. Ya. Kalau kita-kita ini, kita semua punya kesempatan untuk tahu, ya kan? Ya kalau tidak tahu sehingga salah, itu tanggung jawabnya lebih besar. Sudah diberi kesempatan bertanya, masih tidak bertanya. Ah, itu. Oke. Okay. Nah, makanya Ibu bertanya, Bu, ya. Saya kasih kesempatan lagi nih. Silakan, Ibu. Allah menegaskan bahwa kitab Al-Quran terjaga. Bagaimana dengan kitab-kitab yang lainnya seperti Taurat, Injil, Jabur? Baik. Terima kasih, Bu. Kenyataannya dalam pandangan Islam dan kenyataan sejarah bahwa kitab Taurat, Injil, dan Zabur yang ada sekarang menurut pandangan Al-Quran itu sudah berubah atau mengalami perubahan. Itu berarti bahwa tidak ada jaminan Allah untuk terpeliharanya kitab-kitab itu. Seandainya ada, pasti tidak berubah. Tapi Al-Quran sendiri berkata, sudah berubah. Nah, Al-Quran dipelihara oleh Allah. Dinyatakannya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Coba lihat, dia katakan kami. Allah, ada keterlibatan kita. Kita mempelajarinya, terpelihara dia. Kita menghafalnya, ada yang hafal. Itu sebabnya, kalau ada orang salah baca Al-Quran, atau ada Quran ditulis salah, pasti ada yang membenarkan. Nah, pemeliharaannya itu, ada yang tafsirkan, ada yang cetaknya dia perbaiki, ada CD, ada ini segala. Itu adalah bagian dari pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran, sehingga dia tidak mungkin dia berubah. Apa yang disampaikan oleh Nabi, tidak ada bedanya sedikit pun dengan apa yang kita baca sekarang. Di seluruh dunia tidak ada beda. Ya, baik, silakan Ibu, pertanyaan berikutnya. Menurut hadis, Islam ada 73 golongan dan keseluruhannya masuk Islam. Bagaimana kalau orang Islam tersebut tidak menjalankan aturan-aturan agama yang diperintahkan oleh Allah atau melenceng keluar dari norma-norma yang diajarkan oleh Allah, apakah sama dia dengan non-muslim? Sekian. Bagus sekali, Ibu. Saya senang mendengar Ibu menyatakan Islam 73 golongan semua masuk surga. Kecuali satu. Iya, itu bunyi satu hadis. Ada orang yang balik itu. 73 golongan semua masuk neraka kecuali satu, ya. Ini bagus, semua masuk surga kecuali satu. Ketika ditanya siapa yang satu itu, dia adalah yang tidak percaya kepada Allah. Pertanyaan Ibu, bagaimana kalau dia tidak mengikuti norma-norma yang ditetapkan? Nah, sekali lagi saya ingin berkata, kita harus lihat norma yang mana yang dia tidak ikuti. Ya kan, tidak ini Kalau prinsip-prinsip ajaran agama dia tidak ikuti, dia tidak ikuti sehingga dia tidak percaya keesaan Allah, dia tidak percaya ada hari kemudian, dia tidak percaya ada nabi-nabi dan lain-lain sebagainya. Ini jelas non-muslim. Dia sama dengan non-muslim. Tapi kalau dia percaya itu, katakanlah percaya rukun iman, percaya bahwa ada sholat wajib ini-ini, tapi sekali-sekali dia tidak sholat, melanggar norma atau tidak itu? Melanggar norma. Dia tetap kita namai muslim, tetapi muslim yang durhaka. Boleh jadi dia disiksa sedikit lah di neraka. Oh iya, boleh jadi. Boleh jadi juga Allah maafkan dia. Kita tidak tahu. Tetapi pada prinsipnya, kalau pelanggaran norma-norma semacam ini, dia masih tetap kita namai muslim selama dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Jelas ya? Berarti sama dengan orangnya kan, kebanyakan zaman sekarang kan hanya eling aja ya Pak ya. Percaya sama Allah, percaya sama Nabi, tapi hanya sebatas percaya saja. Hanya sebatas saja. Itu melanggar norma. Tapi selama dia mengucapkan dua kalimat syahadat, kita anggap dia muslim, tapi muslim durhaka. Baiklah, pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Al-Ma'idah. Dan sebelum kita mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraish Shihab, saya akan berikan kesempatan pada Ibu-Ibu untuk bertanya lagi. Supaya tidak penasaran Ibu, silakan langsung Bu. Apakah ada perbedaan besar atau substansial antara kitab-kitab tersebut? Terima kasih. Iya, ada. Ada perbedaannya, ada juga persamaannya. Yang pertama, persamaannya itu semua sama dalam prinsip-prinsip ajaran agama. Semua mengajak kepada keesaan Allah, beribadah kepada Allah. Semua menyatakan harus percaya ada hari kemudian, percaya ada nabi. Semua mengajarkan sholat, puasa, zakat, haji. Semua sama mengajarkan budi pekerti yang luhur. Hormat pada orang tua, jangan bohong, jangan berakhlak. Tetapi dalam rinciannya itu bisa berbeda. Puasa kita umat Islam beda dengan puasanya orang Nasrani. Cara sholat kita, kiblat kita beda dengan Yahudi, beda dengan Nasrani. Nah itu perbedaannya di situ. Yang kedua, Al-Quran mukjizat. Dalam arti semua manusia dan jin ditantang sampai hari kiamat untuk membuat semacam Al-Quran dan tidak ada satu pun yang mampu membuatnya. Karena dia menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad. Kitab-kitab suci yang lain tidak dijadikan Tuhan sebagai mukjizat. Tetapi mukjizat nabi-nabi lain itu berbentuk hal-hal yang bersifat material, tongkatnya Nabi Musa, si Nabi Ibrahim tidak terbakar, sehingga sifat mukjizat mereka itu terbatas sampai pada waktu nabinya hidup. Kalau Al-Quran, mukjizatnya langgeng sampai hari kiamat. Yang ketiga, bisa kita masukkan juga banyak sekali Bu sebenarnya kalau kita mau rinci perbedaannya. Tadi saya sudah kemukakan. Al-Quran terpelihara dan yang itu tidak terpelihara. Saya kira itu. Al-Quran tadi Allah menjelaskan Allah sendiri yang memelihara Al-Quran. Allah itu sendiri yang memelihara Al-Quran, betul. Baiklah, silakan Ibu pertanyaan berikutnya. Penjelasan Bapak tadi mengesankan bahwa dalam memahami Al-Quran terjadi banyak perbedaan Bapak. Bagaimana sikap kita Pak menyikapi dalam perbedaan tersebut? Terima kasih. Kalau kepada ibu disodorkan teh, kopi, Coca-Cola, ibu bingung? Ambil. Kalau bingung, ini yang mana, tanya orang. Yang ibu tanya orang yang terpercaya, yang ibu percaya. Begitulah kira-kira. Ada berkata begini, ada berkata begini, ada berkata begini. Bingung nih. Tanya orang yang terpercaya. Ini apa buat saya yang paling baik? Kalau ibu percaya dia, ikuti dia. Kalau semua dipercaya, misalkan semuanya ini kiai, ini kiai, ini kiai, ini semua orang-orang baik. Tanya hati ibu. Oh, ini beragama itu hati, Bu. Nah, sambil demikian, jangan persalahkan yang lain. Yang pilih teh, jangan persalahkan yang milih kopi. Ya kan? Yang milih, selama itu dihidangkan. Kalau tidak dihidangkan, jangan masuk ke rumah ambil di kulkas saya. Tidak dihidangkan kok. Ya kan, Bu? Ya begitu. Baiklah Pak, kita sampai pada kesimpulannya. Kita mau menyimpulkan ayat kita ini. Ayat kita ini kesimpulannya barangkali yang pertama yang kita ingin garis bawahi, bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci dan Al-Quran yang diturunkannya membawa hak kebenaran serta mengatasi kitab-kitab suci itu, sehingga Al-Quran menjadi rujukan. Yang kedua, Al-Quran mengatasi kitab-kitab suci itu, sehingga kalau ada yang bertentangan dengan Al-Quran dari kandungan kitab-kitab suci itu, maka yang digunakan adalah Al-Quran. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, ayat kita ini memperingatkan agar supaya jangan terpengaruh dengan ulah orang-orang yang ingin memalingkan kita dari tuntunan Al-Quran. Ulah mereka itu boleh jadi pada hal-hal kecil, tetapi kalau itu berlanjut, itu bisa sangat berbahaya. Jangan biarkan anak kecil main korek. Ya kan? Bisa terjadi kebakaran besar. Yang ketiga, Allah memberikan kepada masing-masing umat ini tuntunannya, karena kalau Allah menghendaki, dia bisa jadikan semua manusia percaya kepadanya hanya dengan satu syariat, tapi Allah tidak menghendaki itu, karena Allah memberikan kepada manusia kemampuan memilih dan memilah. Dan karena kita tidak bisa menentukan di dunia ini secara pasti dan bisa diterima oleh semua orang mana agama yang benar, buat kita umat Islam, agama kita benar. Buat itu tidak benar. Mau sepakat, tidak bisa. Nah, maka sebaiknya kita tidak usah cari bersama mana yang benar, karena masing-masing akan mempertahankan. Kembalikan saja kepada Allah, nanti di hari kemudian Allah yang menentukan. Dan di dunia ini kita berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Yang terakhir barangkali yang kita ingin katakan, bahwa mereka yang enggan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, itu sebenarnya berarti mereka memberikan peluang bagi Allah untuk menjatuhkan siksa kepada mereka. Mereka itu menghendaki terlaksananya, terciptanya ketetapan-ketetapan dan sikap-sikap picik. Padahal Al-Quran, Allah menghendaki orang bersikap luas pandangannya, luas wawasannya, penuh toleransi dan selalu mengarah kepada kebaikan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Quraisyihab. Ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat suci Al-Quran yang sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Quraisyihab. Semoga melalui pertemuan kita kali ini, kita semakin yakin akan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan juga jauhkan hawa nafsu yang hanya akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode-episode mendatang. Saya Ineke Kusherawati, selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.